السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita semua kenikmatan untuk berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga senantiasa sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk komitmen terus-menerus melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-80, masih di dalam pembahasan bab yang keempat, yaitu yang perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan kita memasuki pasal yang pertama terkait dengan al-wasailul lati tusilu ila syirkil akbar. Sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada syirkul akbar atau syirik yang besar. Sudah kita sampaikan bahwasanya sebab yang pertama terjadinya kesyirikan adalah al-guluwu fis-salihin, sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Sudah kita ceritakan kisah umat Nabi Nuh alaihi salam, di mana mereka berlebih-lebihan kepada orang saleh yang bernama Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Awalnya mereka hanya membuat gambar, membuat patung orang-orang soleh tersebut untuk dikenang. Di kemudian hari, setan memberikan was-was dalam hati mereka, membisikkan hal-hal yang buruk, sehingga pada akhirnya patung-patung dan gambar-gambar orang soleh tersebut disembah dan dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara umum berlebih-lebihan kepada orang saleh ya adalah sebab terjadinya kesyirikan. Bentuknya banyak. Kita baru baca satu bentuk, yaitu al-mubalaghatu fi madhihim. Salah satu bentuk berlebihan kepada orang saleh adalah al-mubalaghah fi madhihim. Al-mubalaghatu fi madhihim. Berlebih-lebihan di dalam memuji mereka. Ini sudah selesai kita bahas, kita memasuki bentuk yang kedua. Kita ada di halaman 320. Beliau berkata, qala al-muallif rahimahullahu taala, taswirul awliya'i was-salihin. Di antara bentuk berlebih-lebihan kepada orang saleh adalah menggambar para wali dan menggambar orang-orang saleh. Jadi di antara bentuk berlebih-lebihan adalah taswirul awliya, menggambar para wali, was-salihin dan orang-orang saleh. Beliau berkata, minal ma'lumi anna awwala syirkin hadatha fi bani Adam sababuhu al-guluwu fis-salihin. Sudah dimaklumi, kata beliau, ya, bahwasanya syirik pertama yang terjadi pada anak keturunan Nabi Adam alaihissalam adalah disebabkan oleh sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Binasbil ansabi fi majalisihim, yaitu dalam bentuk meletakkan al-ansab, patung-patung atau gambar-gambar atau prasasti dan lain sebagainya yang mereka buat sebagai bentuk mengenang orang-orang saleh. Jadi ketika si Wat itu meninggal, atau Suwa, atau Yagus, atau Ya'uk, atau Nasr, ya dahulu dibuatkan ansoban, yaitu dibuatkan semacam patung, patung peringatan, agar ketika kita melihat, agar ketika mereka melihat patung-patung tersebut, mereka berharap, mereka akan teringat ibadah orang-orang soleh tersebut, sehingga mereka menjadi semangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hasala min qawmi Nuhin alaihi salam, sebagaimana hal itu telah terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Faqad sabaqa dhikru qawli ibn Abbas, dan sudah berlalu ya nukilan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau menceritakan tentang sejarah bagaimana umat Nabi Nuh alaihi salam terjatuh ke dalam kesyirikan. Di sini beliau membawakan riwayat tambahan terkait dengan perkataan Ibnu Abbas. Beliau berkata, wa yu'ayyidu dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam, hal itu dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ulaika kanu idza kana fihim ar-rajulus salih famata banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilkas suwar. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda kepada istrinya Aisyah dan kepada istrinya Ummu Habibah. Ya, kalau saya tidak salah Ummu Habibah atau Ummu Salamah radhiyallahu taala anhum. Rasulullah berkata, "Inna ulaika, yang tadi engkau ceritakan wahai Ummi Salamah atau Ummi Habibah tentang satu kanisah, tentang satu gereja yang kau lihat bi ardil Habasyah, di negeri Habasyah, di dalamnya engkau lihat banyak gambar, banyak patung dan lain sebagainya. Ulaika, mereka itu adalah qaumun, satu kaum. Idza kana fihimur rajulus salih, apabila di antara mereka ada seorang laki-laki yang saleh, kemudian laki-laki ini meninggal, banau ala qabrihi masjidan, mereka akan bangun di atas kuburan orang saleh tersebut masjid, bangunan masjid. Wa sawwaru fihi tilka suwar, kemudian dibuat rupaka-rupaka, dibuat gambar-gambar, dibuat patung-patung untuk mengenang orang soleh tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah, merekalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas turjumanul Quran, habrul ummah, ketika Ibnu Abbas yang merupakan orang yang paling paham terhadap penafsiran Al-Quran, ulamanya umat ini menjelaskan sebab yang mengantarkan umat Nabi Nuh kepada kesyirikan, yaitu berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh dalam bentuk membuat gambar-gambar, dalam bentuk membuat patung-patung dan lain sebagainya. Ternyata perkataan Ibnu Abbas ini semakna dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Bahwasanya di antara umat-umat sebelum kalian dari kalangan Ahlul Kitab, ya ada di antara mereka yang berlebih-lebihan. Kalau ada orang soleh di antara mereka meninggal, banau ala qabrihi masjidan, akan dibangun di atas kuburnya masjidan. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat gambar-gambar, patung-patung, kenangan-kenangan atas orang soleh yang sudah meninggal tersebut. Ya, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka lah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengomentari hal ini, ma'asyiral muslimin, berkata Al-Hafiz Ibnu Al-Qayyim Al-Hanbali dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan. Wa qala ghairu wahidin min as-salaf, kata Ibnu Al-Qayyim, telah berkata lebih dari seorang di antara para ulama salaf, kana haula'i qauman salihina fi qaumi Nuh alaihi salam, bahwa mereka itu yang namanya Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasr, bahkan Latta, ya Latta yang disembah oleh orang-orang jahiliyah, haula'i qauman salihina min qaumi Nuh, mereka itu adalah orang-orang saleh di antara umat Nabi Nuh alaihi salam. Falamma matu akifu ala kuburihim, tatkala meninggal orang-orang saleh ini meninggal, maka mereka berkumpul di sisi kuburannya, mereka berdiam diri di sisi kuburan orang-orang saleh tersebut. Summa sawwaru tamatsilahum, kemudian mereka membuat gambar-gambar patung-patung orang saleh tersebut. Thumma tala alaihimul amad, kemudian waktu yang panjang berlalu. Fa'abaduhum, di kemudian hari patung-patung dan gambar itu mereka sembah. Fahaulai jama'u bainal fitnataini, maka mereka itu telah mengumpulkan dua fitnah sekaligus. Fitnatul kuburi wa fitnatul tamathil, yaitu fitnah dalam bentuk kuburan, di mana kuburan ini menjadi wasilah kesyirikan. Wa fitnatut tamathil, dan fitnah yang disebabkan oleh dibuatnya patung-patung di atas kuburan tersebut. Itu kebiasaan umat Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana tadi riwayat sebelumnya, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, begitupun riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim berkata, faqad ra'aytu anna sababa ibadati waddin wa yaguthin wa ya'uq wa nasra wallat innama kanat min ta'zimi kuburihim. Kata Ibnu Qayyim, setelah aku melihat apa sebenarnya penyebab penyembahan kepada Yaguth, penyembahan kepada Ya'uq, penyembahan kepada Nasr, penyembahan kepada Lat, aku menyimpulkan, kata Ibnu Al-Qayyim, adalah bisababi ta'zim kuburihim, yaitu berlebih-lebihan di dalam mengagungkan kuburan mereka. Thumma takhadhu lahat tamathila wa abaduha, kemudian mereka membuat tamathil, patung-patung, ya, gambar-gambar dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya disembah. Kama asyara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu diisyaratkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tadi kita sebutkan hadisnya, ya. Ya, hadis Bukhari nomor di sini dikatakan nomor 427. Dan riwayat Muslim nomor 528. Itu bisa dicek hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di sini dinukil perkataan Al-Imam Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullahu taala. Ketika beliau menjelaskan hadis Aisyah yang tadi kita sebutkan, ya, Rasulullah berkata kepada istrinya, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilkas suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Ya, mereka itu adalah kaum yang apabila meninggal di antara mereka orang saleh, ya, atau ahli ibadah, maka dia akan dibuatkan patung-patung dan gambar-gambar untuk orang soleh tersebut, kemudian disembah. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka lah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menjelaskan hadis ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala berkata, innama fa'ala dhalika awailuhum liya'tanisu biru'yati tilka suwar. Para pendahulu mereka membuat patung-patung dan gambar tersebut tujuannya adalah ingin bisa mencontoh orang-orang saleh, ingin bisa meneladani orang-orang saleh. Wa yatadzakkaru biha ahwalahum as-salihata, dan dengannya mereka bisa mengingat kondisi orang-orang saleh tersebut yang rajin beribadah. Fayajtahiduna kajtihadihim, sehingga mereka berharap, ya, dengan adanya patung orang soleh tersebut, dengan adanya gambar orang soleh tersebut, mereka akan teringat dengan ibadah-ibadah orang soleh, dengan kebiasaan-kebiasaan orang soleh, sehingga mereka pun bisa ikut mengikuti dan mengingat kebiasaan tersebut. Wa ya'buduna Allah ta'ala inda kuburihim. Awalnya mereka menyembah Allah di sisi kuburan orang soleh. Mereka menyembah Allah di sisi kuburan orang soleh. فَمَضَتْ لَهُمْ بِذَٰلِكَ أَزْمَانٌ. Kemudian zaman berganti. Mereka beribadah di sisi kuburan. Bukan beribadah kepada kuburan, tetapi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dilakukan di sisi kuburan. فَمَضَتْ لَهُمْ بِذَٰلِكَ أَزْمَانٌ. Lalu zaman pun berganti, zaman pun berlalu. ثُمَّ إِنَّهُ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ جَهِلُوا أَغْرَضَهُمْ. Lalu datanglah setelah itu generasi, ya, yang tidak paham kenapa patung-patung tersebut dibuat. Wa waswasalahum syaitanu anna abahum wa ajdadahum kanu ya'buduna hadhihi suwar wa yu'azzimunaha. Datanglah setan. Mulailah setan memberikan waswasnya. Ya, mulailah setan memberikan bisikan-bisikan ke telinga mereka. Dahulu ayah kalian itu, dahulu kakek kalian itu menyembah patung-patung ini. Ya, menyembah gambar-gambar ini. Mereka adalah orang-orang yang mengagungkan, ya, gambar-gambar dan patung-patung ini. Fa'abaduha. Kemudian akhirnya patung-patung dan gambar itu disembah. Fahadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam min mithli dhalik. Maka karenanya Nabi memperingatkan umatnya agar tidak terjebak yang seperti itu. Jangan kalian terjebak, ya, dengan lubang yang sama yang pernah menyebabkan jatuhnya umat-umat sebelum kalian. Jangan, ambil pelajaran. Kata Imam Al-Qurtubi seolah-olah Nabi berkata seperti itu. Wasyaddada an-nakira, bahkan Nabi, ya, beliau keras dalam mengingkari, keras dalam mengancam orang-orang yang mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu, yaitu berlebihan dalam memuliakan orang-orang saleh dalam bentuk membuat patung, gambar, ya, dan lain sebagainya. Dalam riwayat kata Imam Al-Qurtubi, Rasulullah bersabda, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sungguh luar biasa besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Fala tattakhidul qubura masajida. Dan jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini perkataan Imam Al-Qurtubi ada dalam tafsir beliau ya, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya, ketika menafsirkan dikatakan di sini tafsir Al-Baqarah 104. Ya, tafsir Al-Baqarah 104. Dan kalimat dari Ibnu Hajar ini pun kalimat dari Al-Qurtubi ini dinukil juga oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari juz 1 nomor halaman 525. Jadi perkataan Al-Qurtubi mirip dengan perkataan siapa? Ibnu Qayyim. Perkataan Ibnu Qayyim mirip dengan perkataan Ibnu Abbas, hanya sedikit tambahan, pengurangan ya. Artinya memang begitu, dinukil. Para ulama salaf menukil ilmu dari satu dengan yang lainnya sampai ke kita hari ini. Ya, untuk memperingatkan umat dari bahaya sikap berlebih-lebihan kepada orang saleh. Bentuknya satu, memuji dengan berlebih-lebihan. Yang kedua, membuat gambar-gambar, patung-patung ya, terkait dengan orang-orang saleh tersebut ataupun peninggalan berupa prasasti, monumen dan lain sebagainya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, penulis mudah-mudahan Allah merahmati beliau berkata, "Wala syakka anna taswiral ulama'i wa masyahiris salihin a'zamu tasabbuban fi iqa'il juhali fi syirki." Sesungguhnya tidak diragukan lagi bahwa menggambar ulama, menggambar orang-orang saleh adalah sebab yang sangat besar yang menjatuhkan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu ke dalam kesyirikan. Dalam bentuk meletakkan tadi, ansab, patung-patung, prasasti dan lain sebagainya. Wabil akhas idza nusibat fil amakinil ibadah. Terlebih lagi kalau itu diletakkan di tempat-tempat ibadah, potensi kesyirikannya sangat tinggi. Lalu dikatakan di sini, wala khatara taswiri wa izamu jurmi fa'ilihi waradat nususun wali khatari taswir. Dan disebabkan oleh bahaya menggambar ini dan besarnya dosa orang yang melakukannya, waradat nususun syar'iyatun fiha taglizun alal musawwirin lidawatil arwah. Karena bahaya menggambar apalagi orang-orang saleh dan besarnya dosa yang melakukannya, maka kita mendapatkan nusus, artinya dalil-dalil dalam as-sunnah yang menunjukkan besarnya ancaman terhadap orang-orang yang menggambar atau melukis makhluk-makhluk yang bernyawa. Di sini dikatakan, wa minan nususil waridati fi dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil tersebut adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa beliau bersabda, "Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya manusia yang paling keras, paling berat azabnya pada hari kiamat adalah para penggambar, para pelukis. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Warwal Bukhari wa Muslim aidan an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu atahu rajulun faqal. Begitupun Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa telah datang seorang laki-laki menemui Ibnu Abbas lalu berkata, "Inni rajulun usawwiru hadzas suwar." Wahai Ibnu Abbas, aku adalah seseorang yang suka melukis, menggambar gambar seperti ini, ditunjukkan gambarnya. "Fa'aftuni fiha." Ya. Fatwakan kepadaku tentang masalah melukis ini. Maka Ibnu Abbas berkata, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kullu musawwirin finnar. Semua pelukis itu, penggambar itu di neraka. Yuj'al lahu bi kulli suratin suwaruha nafsan wa tu'adzibuhu fi jahannam. Setiap gambar makhluk bernyawa yang pernah dia buat akan diberikan jiwa yang menyiksa penggambarnya kelak di dalam api neraka. Lalu Ibnu Abbas berkata, in kunta la budda fa'ilan fasna isyajara wa ma la nafsa lahu. Kalau engkau merasa dirimu harus melukis dan menggambar, maka buatlah gambar-gambar pohon dan buatlah gambar-gambar makhluk yang tidak bernyawa, menggambar lautan, menggambar gunung, ya, menggambar perkotaan, ya. Banyak sebenarnya yang bisa dibuat. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Imam Bukhari di dalam kitab Al-Buyu' nomor hadis 2225. Dan Imam Muslim nomor hadis 2110. Ya, hadisnya sahih. Wa sabata anil khalifah ar-Rashid Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu annahu qala. Dan diriwayatkan bahwa khalifah yang mulia Ali ibn Abi Talib, beliau berkata kepada Abi Hayyaj al-Asadi, apa kata Amirul Mukminin Ali? Beliau berkata, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, aku utus dengan sesuatu yang dahulu aku diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu wahai Ali radhiyallahu ta'ala an? Maka beliau berkata, ala tada' suratan illa tamastaha. Jangan engkau meninggalkan gambar kecuali engkau apa? Engkau rusak atau engkau robek gambar tersebut. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan tidak juga kuburan yang dimuliakan, yang ditinggikan, kecuali engkau samakan kuburan itu dengan kuburan yang lain. Hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 969. Jangan kemana-mana ma'asirul muslimin, kita kembali setelah selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Qur'an Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Jangan melanggar saat jadi ASN dan karyawan. Jangan semena-mena juga saat jadi bos. Jadilah karyawan dan ASN yang baik dan yang bertanggung jawab. Jadilah bos yang menghargai dan mensejahterakan. Pahami rambu-rambunya di buku ini, Fikih ASN dan Karyawan. Untuk pemesanan hubungi 0852-3240-6239. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin piring tepung bermidi bijian. Wa'anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kembali kami membuka dua layanan, ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada Ibu Ita di Medan, coba kita sapa. Assalamualaikum. Iya. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Begini Ustaz, ada sepasang suami istri berpisah sudah 1 tahun. Baik. Kemudian mereka ketemu dan memutuskan untuk bercerai. Baik. Setelah perceraian, si istri mau menikah, apakah boleh langsung menikah atau menunggu setelah 3 bulan, Ustaz? Baik. Iya, udah ya Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam bishawab ya, kalau mereka berpisah selama 1 tahun, tidak ada perceraian, artinya suami tidak mentalak, istri pun tidak melakukan gugatan ke kantor pengadilan agama, maka hukum asalnya mereka masih suami istri. Ya, mereka masih suami istri yang sah. Di kemudian hari setelah 1 tahun mereka bertemu lagi. Disitulah mereka baru memutuskan untuk berpisah. Maka keputusan berpisah itu menjadi titik awal talak. Tentunya talak itu ada aturannya dalam Islam ya, apalagi masih talak 1. Hendaknya suami dan istri masih di satu rumah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mentalak, ya talaklah mereka sehingga mereka bisa menghitung iddah mereka. Ya, ada masa iddahnya. Ya, salah satu quru misalnya 3 kali suci. Maka terhitung semenjak mereka memutuskan untuk berpisah itu dianggap talak 1. Seharusnya mereka masih 1 rumah. Ya, karena masih dianggap suami istri. Kapan status suami istrinya dianggap sudah batal? Yaitu ketika nanti sudah habis masa iddahnya, kemudian suami tidak merujuk, ya tidak merujuk istrinya tersebut. Jadi habis masa iddahnya dan dia tidak rujuk kepada istrinya, maka mereka sudah resmi berpisah. Masih boleh kembali kalau talak 1, masih boleh. Tetapi karena masa iddahnya sudah habis, maka harus dengan akad nikah yang baru. Ya, dan begitu pun di talak yang kedua. Nanti berbeda dengan talak yang ketiga. Kalau sampai 3 kali, 1 kali talak dia rujuk. Yang kedua dia talak lagi, rujuk lagi. Kalau dia ketiga kalinya mengucapkan talak, maka tidak boleh lagi menikah, tidak boleh lagi rujuk, ya, sehingga mantan istrinya menikah dulu dengan laki-laki yang lain, lalu mereka berumah tangga dengan normal. Kalau terjadi sesuatu bercerai, seandainya mau kembali ke yang pertama, diperbolehkan. Allah alam bisa. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh memasang kaligrafi ayat kursi, lafaz Allah dan Rasul di dinding tanpa ada unsur apapun, sekedar untuk pajangan saja? Dari Ummu Ibrahim di Bekasi. Allah alam bisawab, ya, saya tidak mengetahui ada larangan terkait dengan permasalahan tersebut. Ya, saya tidak mengetahui ada larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan permasalahan tersebut. Hanya saja ketika di ruangan kita ada kaligrafi yang berisi ayat-ayat Allah, tentunya kita harus menyesuaikan diri, ya, di hadapan ayat-ayat Allah. Kita harus muliakan, ya, dan ayat-ayat Allah itu fungsinya untuk dibaca. Ya, warattilil qur'ana tartila, untuk dibaca, ya, untuk ditadabburi dan untuk diamalkan. Dan bukan untuk sekedar hiasan misalnya. Walaupun saya tidak tahu ada larangan secara khusus terkait dengan permasalahan tersebut. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jika haid bersih, kira-kira waktu asar apakah harus menjamak zuhur? Nah, itu khilaf di kalangan para ulama. Perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Dan yang lebih hati-hati menurut saya dijamak. Artinya kalau memang suci di waktu asar, untuk kehati-hatian laksanakan salat zuhur juga. Ya, ini pendapat yang lebih hati-hati di antara pendapat para ulama. Jika kita haid pukul 13 siang, belum sempat salat zuhur, apakah kita di waktu bersih harus menjamak salat yang terluput? Barakallahu fik. Tergantung. Kalau kita menunda sholat bukan dikarenakan lalai, tetapi dikarenakan misalnya tertidur atau ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka tidak perlu diqadha. Tetapi kalau kita meninggalkan sholat zuhur sampai jam 1 atau jam 2 dikarenakan asik menonton televisi atau lalai dengan pekerjaan yang tidak urgen, tidak penting, itu sudah kita bahas di bab haid, maka itu harus diqadha ketika dia suci. Ya, jadi dilihat apakah lalai atau tidak, tidak lalai. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Azhar. Ustaz, tentang patung dari Ustaz, bagaimana kalau foto, Ustaz? Foto yang ada di rumah, yang digantungkan di dinding atau sebagainya, Ustaz, foto dia. Baik, itu lukisan, Ustaz, foto. Baik, itu saja, Bapak. Allahu barik fik. Tadi sebenarnya ada pembahasan di dalam buku ini, tapi tidak saya bacakan karena panjang. Ya, ada pembahasan khusus terkait dengan pertanyaan Pak Azhar, ya, di Medan. Tapi tidak saya bacakan karena cenderung panjang. Di sini dikatakan waqadikhtalafa ulama uhadal asr fi hukm taswiri al fotografi. Para ulama kontemporer berbeda pendapat terkait dengan hukum gambar yang menggunakan fotografi, menggunakan kamera dan lain sebagainya. Sebagian ulama menyamakan fotografi tersebut dengan lukisan. Ya, menyamakannya dengan lukisan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya fotografi beda dengan lukisan. Karena dalam lukisan terdapat tandingan. Allah itu al-musawwir. Seolah-olah manusia ingin menandingi Allah dalam hal al-musawwir, yang maha membuat rupa. Sedangkan dalam fotografi tidak ada tandingan seperti itu. Para ulama yang membolehkan berkata, apabila kita berdiri di depan cermin, apakah berdosa? Tidak berdosa. Lalu kalau seandainya gambar kita yang dicermin itu dipermanenkan, didiamkan. Misalnya saya lagi bicara ini. Bapak bisa pause, diberhentikan sejenak. Atau di screenshot, itu menjadi gambar. Apakah berdosa? Ya, kata kelompok yang kedua, maka ini bukan membuat. Karena yang muncul di kamera adalah sama persis dengan yang diciptakan oleh Allah. Bukan manusia yang merekayasa dengan tangan, tidak. Tetapi fotografi, tangan, alat, cermin, lensa. Dan pendapat yang kedua ini, wallahualam bisawab, yang lebih kuat menurut pendapat para ulama. Hanya saja para ulama memperingatkan agar kita tidak berlebih-lebihan, ya, dan juga menjaga adab-adabnya. Salah satunya adalah menghindari memajang foto di rumah. Karena ada hadis yang mengatakan tidak masuk malaikat ke rumah yang ada foto. Lalu gimana dong? Ini taruh di album, bisa taruh di album. Kalau bapak dan ibu rindu ingin melihat foto-foto kenangan masa lalu, dilihat di album. Allah alam bisa. Ada Pak Lutfi, assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan bapak. Iya. Begini Ustaz, di masjid tempat saya itu setelah selesai sholat berjamaah baik, hari Kamis baik, malam Jumat itu di kebiasaan membaca surat Yasin gitu. Nah, yang saya tanyakan apakah ada petunjuk Rasul dan apakah membaca surat Yasin itu pada malam Jumat mendapatkan 10 kebaikan dalam satu hurufnya. Dan yang pertanyaan yang kedua, ketika selesai salam di tempat saya itu seringkali bersalaman gitu setelah selesai sholat. Apakah ada petunjuk Rasul atau kita mendapatkan dosa atau apa gimana itu? Baik itu Ustaz. Baik Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Allah alam bisawab ya, ada hadis-hadis terkait dengan keutamaan surat Yasin ya. Tetapi yang saya tahu, Allah alam bisawab ya, hadis-hadis yang dijadikan dasar membaca Yasin setiap malam Jumat, ada hadis-hadis yang saya tahu itu tidak sahih. Ya, hadis-hadis yang tidak sahih, hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalam melakukan satu amal. Apalagi dilakukan dengan berjamaah, lalu ada rangkaian zikir-zikir yang lain seperti apa namanya tahlil, tahmid, ya, dan yang lainnya, ya. Allah alam bisawab, ini kita tidak dapatkan. Kalau pertanyaannya apakah Nabi pernah melakukan dengan bentuk seperti itu, dengan cara seperti itu, yang saya tahu belum. Yang saya tahu tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi melakukan hal tersebut. Yang ada justru Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan umatnya agar membaca surat Yasin di hari Jumat. Surat Al-Kahfi di hari Jumat, bukan surat Yasin. Itu hadisnya sahih, banyak hadisnya ya. Membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ya, dan biasanya yang membaca Yasin ya tidak otomatis dia tidak membaca Al-Kahfi. Ya. Karena tidaklah kita melakukan sesuatu yang tidak ada sunnahnya, kecuali akan mengakibatkan hilangnya sesuatu yang ada sunnahnya. Jadi seseorang melakukan satu amalan yang tidak disunnahkan oleh Nabi, apa yang akan terjadi? Amalan yang sunnahnya akan hilang. Itu sudah satu paket begitu. Ma ahdatha qawmun bid'atan illa rufi'a mithluha minas sunnah. Tidaklah satu kaum membuat satu perkara yang tidak ada dasarnya, kecuali akan diangkat satu sunnah yang semisal dengannya. Ya, oleh karenanya kita harus komitmen dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun masalah salaman ya. Salaman ya bagus. Tidaklah seorang muslim bertemu dengan saudaranya lalu dia mengucapkan salam dan bersalaman kecuali dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Tetapi Nabi tidak mengkhususkan salaman itu setiap kali selesai sholat. Lalu kapan? Ya kapan saja tanpa mengkhususkan waktunya. Ya tanpa mengkhususkan waktunya. Ya, karena yang berhak menentukan ini sunnah atau ini bukan sunnah ya bukan kita, tetapi Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kan baik, seandainya baik tentunya Nabi ataupun para sahabat sudah melakukan itu. Tidak ada penghalang mereka untuk melakukan itu. Dan mereka tidak melakukannya. maka mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi adalah terbaik. Ya, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Allah alam bissawab. Ada Bapak Junaidi di Subang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Junaidi. Ini mau nanya Ustaz, ini ada ini apa kalau kita membaca ini talil, baca talil la ilaha illallah sebanyak 500 kali itu ada hadisnya apa, ada contohnya itu, ada hadisnya enggak Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Iya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, dengan lapas yang seperti Bapak sebutkan itu saya belum pernah dengar Pak. Ya saya bukan ahli hadis, tetapi saya belum pernah mendengar apa namanya hadis dengan lapas barang siapa yang membaca 500 kali lafaz tahlil la ilaha illallah maka akan terpenuhi semua hajatnya misalnya. Itu saya belum pernah membacanya. Kita pernah membaca kitab-kitab para ulama yang disusun ya oleh para ulama terkait dengan masalah zikir misalnya ya. Itu yang saya tahu tidak kita dapatkan. Ya. Kalaupun Bapak ingin membaca tahlil ya dibaca saja tanpa menentukan jumlah. Ya udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Alladzina yadzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu mereka yang selalu mengingat Allah saat mereka berdiri, duduk, dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sehingga mereka berkata, ya Allah engkau tidak sia-sia menciptakan ini semua. Artinya dalam Quran perintahnya mutlak. Saya mengatakan bahwa subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dibaca setelah sholat. Bapak yang mendengar ucapan itu punya hak berkata, Ustaz mengapa harus 33 kali? Maka saya akan menjawab, begitulah Nabi mengajarkan kita Pak. Atau saya mengatakan Pak, di pagi hari Bapak baca Astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, lalu membaca Al-Ikhlas 3 kali di pagi hari, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Bapak jangan hanya mengikuti apa yang saya sampaikan. Bapak punya hak untuk bertanya, Ustadz dari mana itu? Ustadz kan menentukan tadi 100, 3 kali, 1 kali, Raditu Billahi Rabba 3 kali misalnya. Pagi hari, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Dibaca 3 kali. Ada auzu bi kalimatillahi tamma. Ada 3 kali. Ada penyebutan angkanya. Barang siapa yang sakit, lalu dia memegang bagian sakit tersebut. Baca bismillah 3 kali. Lalu membaca auzu bi izzatillahi wa kudratihi. Min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Bapak jangan hanya melaksanakan 7 kali, tapi tanya, dari mana Ustadz bilang 7 kali? Dari Nabi. Nabi yang menentukan 7 kali. Jadi yang menentukan jumlah itu Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dikaitkan dengan keutamaan, itu Nabi. Adapun kita tidak bisa menentukan syariat. Barang siapa yang baca ini 100 akan lapang rizkinya, barang siapa yang ini baca ini 50 akan dekat jodohnya. Gak bisa. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak punya pengetahuan tentangnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sob salat terputus bila ada anak kecil dalam sob tersebut? Tidak ya. Tidak. Buktinya Nabi mengatakan, "Allimu auladakum as-salah wa hum abna'as sab." Ajarkan anak-anak sekalian salat saat usia mereka 7 tahun. Artinya konsekuensinya kita bawa mereka di usia 7 tahun, kita bariskan di sab kita, itu tidak memutuskan sab. Seandainya memutuskan sab, Nabi tidak akan memerintahkan mereka untuk dibawa di usia 7 tahun. Allah alam bisawab. Apakah ada dalil bahwa menunaikan hak waris harus disegerakan? Jika belum mampu untuk jual rumah setelah 6 tahun berlalu sebagai harta waris, bagaimana jalan keluarnya? Allah alam bisawab ya. Artinya harus ditentukan bagiannya sudah jelas. Si fulan sekian. Anaknya ada 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Maka ada ibunya, ayahnya meninggal misalnya. Maka ahli warisnya cuma istri dan anak. Ya, istri dapat 1/8 misalnya. Lalu sisanya buat anak, laki-laki 2 bagian, perempuan. Bagiannya harus sudah jelas. Masalah nanti lakunya kapan, itu kan di luar kemampuan kita. Itu bukan lagi kemampuan kita. Orang mau beli, enggak beli, itu sudah di luar kemampuan kita. Kita hanya bisa menawarkan rumah itu agar warisan cepat dibagi, kan begitu. Tapi kalau belum laku bagaimana? Ya, kalau belum laku bagaimana? Ya, Allah alam, ya sudah. Yang pasti bagian di rumah itu sudah jelas, si fulan bagian sekian. Ya tinggal nanti kalau laku dibagi. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah salat witir boleh dilakukan 2 kali? Misal salat witir sebelum tidur dan salat witir setelah tahajud. Allah alam bisawab, tidak boleh ya. Tidak boleh berdasarkan hadis Nabi, la witrani fil lailah. Tidak boleh ada 2 kali witir di satu malam. Tidak boleh ada 2 kali witir di satu malam. Jadi tidak boleh ada 2 kali mengerjakan witir di satu malam. Allah alam bisawab. Kasus ini almarhum tidak punya anak. Iya, mau punya anak, mau tidak punya anak, tentunya ahli warisnya ada. Karena ahli waris tidak harus anak. Bisa nanti orang tua, ayahnya atau ibunya, bisa saudara kandungnya, baik laki-laki ataupun perempuan, ya bisa nanti kakeknya, bisa nanti pamannya, dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum memposting foto anak di sosial media tapi wajahnya disensor? Apakah termasuk riya? Allah alam bisawab, kalau sudah disensor artinya di blur, ya enggak ada masalah. Dan tidak harus riya, karena riya itu kan beribadah. Beribadah ingin dilihat oleh manusia. Sekedar menunjukkan gambar selama tidak berlebih-lebihan, saya rasa enggak ada masalah. Enggak berlebih-lebihan misalnya. Sekedar dokumentasi acara keluarga misalnya. Selama tidak berlebih-lebihan, tidak mengandung unsur yang haram, menampakkan aurat dan lain sebagainya, enggak ada masalah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah makmum yang mendapati tasyahud pada salat Jumat harus langsung berniat salat zuhur? Iya. Ya. Ya, salat zuhur. Berdasarkan hadis, man adraka rakaatan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dalam salat, maka dia sudah mendapatkan salat itu. Kalau dia tidak mendapatkan sama sekali salat Jumat tapi hanya mendapatkan tasyahud akhir, maka dia tidak bisa Jumat sendiri dan dia harus berniat salat zuhur 4 rakaat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullah. Apa hukum seorang muslim mengucapkan selamat hari Natal? Allah alam bisawab ya. Para ulama berbeda pendapat, tapi pendapat yang paling kuat ya, Allah alam bisawab, itu tidak dilakukan. Ya, itu tidak boleh dilakukan. Ya, karena ucapan selamat di dalamnya terdapat ikrar, kata para ulama. Terdapat pembenaran kepada acara tersebut. Dan di acara tersebut dijelaskan bahwa diyakini sebagai hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam, yang mereka yakini sebagai Tuhan. Dan Nabi Isa mereka yakini sebagai anak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, takadu samawati yatafattarna wa tansyaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit itu pecah, bumi itu terbelah, ya, saat mereka mengatakan Allah memiliki anak. Jadi langit saja berguncang, bumi saja terbelah, hampir saja terbelah, dikarenakan mereka mengklaim Allah memiliki anak, dan Allah tidak memiliki anak. Ya, dan sejak dahulu Nabi berinteraksi dengan orang Yahudi, mereka memiliki hari raya. Nabi berinteraksi dengan orang-orang Nasrani di Najran, mereka memiliki hari raya. Tetapi tidak pernah ada riwayat bahwa Nabi para sahabat mengucapkan selamat. Ya, tetapi konsep toleransi dalam Islam itu tidak saling mengganggu. Ya, Anda tidak mengganggu saya dan saya tidak akan mengganggu Anda. Adapun saya mengatakan selamat atas sesuatu yang bertentangan dengan akidah saya, itu tidak bisa. Begitupun Anda, Anda tidak perlu mengucapkan selamat atas sesuatu yang mungkin bertentangan dengan akidah Anda. Ya, lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amal kami dan untuk kalian amal-amal kalian. Allah alam bissawab. Apakah ada larangan membunuh ular di dalam rumah? Ya, kalau membahayakan, ularnya beracun, membahayakan, mengancam keselamatan orang di rumah, Nabi membolehkan, ya, membunuh hewan-hewan yang mengancam dan membahayakan apa keselamatan manusia. Ya, itu diperbolehkan untuk dibunuh. Salah satunya adalah ular. Allah alam bissawab. Ustaz, sejak kapan wanita menyanyikan syair-syair di masjid dan apakah hal itu disyariatkan? Saya tidak tahu sejak kapan, ya. Apakah hal itu disyariatkan? Tidak disyariatkan. Jangankan syair-syair, azan-azan. Para ulama berdiskusi tentang apa hukumnya wanita azan. Azan kan disyariatkan. Tidak ada perdebatan bahwa azan disyariatkan. Mereka mengatakan wanita tidak boleh mengumandangkan azan. Apa maksudnya tidak boleh mengumandangkan azan dalam arti dengan suara yang keras? Lalu bagaimana dengan mereka bernyanyi, membaca Quran dan lain sebagainya? Kalau azan yang jelas-jelas disyariatkan saja tidak dikumandangkan oleh wanita, apalagi yang bukan azan yang belum tentu disyariatkan. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah ibu sudah meninggal, waris harta sudah dibagikan, masih tersisa rumah, bolehkah tidak dibagi karena alasan sebagian anak-anak Allahu'alam digunakan untuk berkumpul keluarga seperti rumah singgah ketika Idul Fitri? Allahu'alam bissawab. Kalau menurut saya, kalau memang itu harta peninggalannya, dibagi. Minimal bagiannya jelas. Ya, bagiannya jelas. Di sini ada hakmu sepertiga wahai fulan, ada hakmu sepersekian. Karena kenapa? Kita pun sama, sebagaimana orang tua kita akan meninggal, kita pun sama akan meninggal pada waktunya. Dan kalau itu tidak diselesaikan, itu akan menjadi sebab-sebab terjadinya konflik yang terjadi pada anak keturunan kita. Ya, oleh karenanya harus diselesaikan, diperjelas bagaimana statusnya. Ya, agar tidak terjadi fitnah di kemudian hari. Dan itu sering, ya, sebagian ini barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.